Mitra Bisnis, Indopos menulis, Wakil Presiden Budiono mengatakan, keruwetan birokrasi menjadi penyebab mandeknya berbagai proyek pembangunan, serta memberikan image negatif bagi calon investor asing. Birokrasi kita sudah sangat gendut, dan banyak pejabat yang kompetensinya juga masih rendah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursina. Bu Nina, apa komentar Anda terkait masalah birokrasi di Indonesia? Ya, sebetulnya saya mewakilin teman-teman saya di sektor UKM ya, di industri-industri kecil. Itu sebetulnya potensinya luar biasa di Indonesia, yang jelas semua pihak sudah mengakui keberadaannya. Tapi dengan adanya birokrasi yang tidak menguntungkan semua pengusaha ya, jadi apalagi kepada UKM ya, dengan adanya birokrasi ini sangat menghambat, sangat berpengaruh untuk keberlangsungan berusaha dan dampaknya yang jelas kepada daya saing kita. Seperti contoh misalnya suatu proses perizinan yang bisa misalnya bisa satu minggu jadi berlama-lama, aturan mereka sudah bisa berproduksi dan lain sebagainya, jadi masih menunggu dan lain sebagainya. Jadi dampaknya kepada dunia usaha itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi yang jelas kita sebagai perwakilan dari teman-teman khususnya di industri kecil sangat berharap ketika kita mau bersaing dan mau go internasional, itu birokrasi salah satu juga penyebab tidak maksimalnya kita di dalam persaingan global ini. Sehingga yang jelas berpengaruh ke daya saing harga, daya saing untuk delivery, dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh ke situ. Menurut Ibu, seperti apa birokrasi yang ideal itu? Sebetulnya birokrasi sih memang perlu ya, di negara manapun birokrasi perlu. Tapi birokrasi yang seperti apa? Kalau sekiranya itu memang untuk proteksi ya, untuk menjaga peluang-peluang yang nanti akhirnya bisa menimbulkan kerugian bagi negara dan lain sebagainya, bagi pihak-pihak lain, itu boleh, harus diperketat gitu ya. Sehingga benar-benar itu tidak bisa dimainkan atau diajak kompromi dan lain sebagainya. Itu sih saya setuju. Tapi kalau untuk yang itu sebetulnya bisa dipercepat, tidak perlu ada berbelit-belit dan lain sebagainya, itu kenapa harus dilama-lamain atau dan lain sebagainya, terus panjang birokrasinya, itu buat kita tuh sangat-sangat menghambat gitu loh. Jadi birokrasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi, birokrasi yang seperti apa yang seharusnya diberikan kepada dunia usaha, dicocokkan gitu, tidak digebrak uya sama ya, misalnya apalagi tergantung dari sektornya. Ini misalnya sektor yang sangat sensitif, sangat krusial, perlu kehati-hatian, memang perlu adanya birokrasi. Tapi kalau yang benar-benar ini untuk persaingan yang sekarang sudah benar-benar kita sebetulnya bisa melebut pasar ini gara-gara kelambatan kita, sehingga keburu kita peluang-peluang kita diambil oleh orang lain, itu kan kita sendiri yang jadi rugi. Ya seperti contohnya ini yang sangat sederhana ya, di luar negeri kan khususnya kalau di sektor industri kecil, kalau dia mengakses kredit dari bank, itu sangat cepat sekali prosesnya, itu yang bisa cuma berapa jam tuh sudah selesai ketika memang dokumen-dokumennya sudah dipenuhin, dan itu tidak terlalu banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan lain sebagainya. Jadi yang semua kebijakan kan yang punya pagernya beliau-beliau di sana ya, apa yang sangat krusial itu yang perlu dipagerin. Nah jadi seperti proses untuk akses ke bank itu juga cepat sekali, terus untuk perizinan, seperti perizinan macam-macam lah, itu juga cepat. Misalnya kita mau buka industri baru, misalnya ngurus HO. HO juga kan itu harus cepat ya, ngurus izin-izin segala macam. Tapi sekarang memang sudah ada perubahan, kalau izin-izin sudah agak cepat. Tapi untuk birokrasi yang lain, seperti contohnya kita mau go internasional, mau ekspor ya. Kita sekarang mau perlu pinjaman ke bank untuk supaya modalnya ditambah. Sekarang ada pembatasan kalau misalnya industri kecil nggak boleh lebih dari berapa, karena harus ada tambahan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam lah seperti itu yang sekarang terjadi. Justru kenapa Apindo sangat concern tentang pemberdayaan UKM di seluruh Indonesia? Karena apa? Sudah jelas di saat krisis dan saat sekarang pun dengan kondisi seperti gonjang-ganjing seperti sekarang ini yang benar-benar sangat mengganggu UKM, tapi mereka masih bisa bertahan. Karena mereka tanpa diberdayakan aja mereka sudah bisa hidup ya. Karena mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan mereka mandiri, jadi ada kalau kita berdayakan, kita pro kepada UKM, terutama tentang permodalan, tentang fasilitas, dan tentang kebijakan-kebijakan yang akhirnya akhirnya tidak pro kepada UKM, itu kalau kita benar-benar fasilitasin, pasti akan lebih maju lagi. Sekarang bayangin dengan belum maksimalnya peluang-peluang atau kebijakan-kebijakan, implementasi kebijakan ini, belum maksimal aja UKM sudah bisa menyerap tenaga kerja 94 juta di seluruh Indonesia. Apalagi kalau kita berdayakan kan minimal satu perusahaan karena jumlahnya sudah 53 juta juga unit usaha. Kalau kita berdayakan dengan fasilitas yang cepat dan tepat. Kalau tepat tapi tidak cepat juga nggak bisa. Tepat tapi tidak cepat juga nggak bisa gitu loh. Ini bisnis kan kita berpacu dengan waktu. Pasti akan penambahan tenaga kerja penyerapannya lebih banyak dan juga daya saingnya bisa meningkat. Terus bisa sekarang maksudnya perlu bahwa pasar dalam negeri ini sudah sebagian besar diambil oleh negara-negara lain. Yang notabene seharusnya itu bisa dikuasai oleh para pengusaha Indonesia itu sendiri. Kita khawatirkan ke depan kalau benar-benar birokrasi tidak disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan proteksi yang harus diberikan kepada baik dalam negeri maupun luar negeri, ini benar-benar kita akan rugi sendiri dan untuk jangka panjangnya susah. Kalau sudah sempat diambil sama orang lain, kita mau tarik kembali itu susah sekali. Demikian Ketua Apindo Nina Tursina. Saya Wendy Lim.